Faslun fi ahkamil iqrar. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum iqrar. Iqrar atau pengakuan, ya, pengakuan yang merugikan dirinya dan bermanfaat kepada orang lain. Wahwa lugatan al-isbat. Kata iqrar, makna bahasa dari kata iqrar adalah menetapkan. Wasyara'an ihbarun bihaqqin 'alal muqir. Fahor jatid syahadatu li'annaha ihbarun bihaqqin lil ghairi 'alal ghair. Jadi ikrar ini biasanya di kitab fikih dijelaskan di saat seseorang berada di ranah hukum atau di dalam persidangan. Sebelum ada ikrar, ini pastinya ada tuduhan atau dakwah. Jadi misalkan saya menuduh seseorang bahwa dia telah mencuri harta saya. Setelah saya menuduh, maka kemudian hakim menanyakan kepada tersangka apakah benar. Bila dia membenarkan, maka pembenaran itu dinamakan iqrar. Jadi iqrar adalah menghabarkan suatu hak kepada orang lain. Jadi bila pengakuan atau cerita itu merupakan sesuatu yang merugikan bagi yang mengucapkan, maka itu dinamakan iqrar. Bila demikian, maka mengecualikan syahadah. Syahadah atau persaksian. Karena syahadah adalah ucapan yang menguntungkan orang lain dan merugikan orang lain. Jadi yang untung bukanlah yang mengucapkan, yang rugi juga bukan yang mengucapkan. Berbeda dengan iqrar. Kalau iqrar, yang rugi adalah yang mengucapkan. Wal muqarru bih dzarban. Sesuatu yang diakui atau muqarru bih terdapat dua jenis. Ahaduhuma haqqullahi ta'ala kasyariqati wa zina. Yang pertama adalah hak Allah seperti mencuri dan zina. Jadi hukuman dari pencurian dan hukuman dari zina ini merupakan hak Allah. Wasani hakul adami. Jenis yang kedua atau bagian yang kedua adalah hak manusia seperti hukuman bagi orang yang menuduh zina. Jadi tuduhan zina, tentunya tuduhan itu berhubungan dengan manusia, ya, berhubungan dengan manusia. Fahakullahi ta'ala yasihur ruju'u fihi anil ikrari bihi. Untuk hak Allah, seseorang boleh mencabut pengakuannya. Jadi setelah dia mengakui, dia boleh mencabut pengakuan itu bila memang yang diakui adalah hak Allah. Ka'ayakula man aqarra bizina raja'tu an hadzal iqrar aw kadzabtu fi. Jadi contohnya seperti seseorang yang mengakui bahwa dia berzina. Jadi ada seseorang yang membuat pengakuan di depan hakim bahwa dia zina. Setelah dia mengaku zina, dia boleh mencabut kembali ucapannya. Di kitab ini dicontohkan pencabutan itu berupa ucapan raja'tu an hadzal iqrar. Saya mencabut pengakuan saya. Aw kadzabtu fih. Saya berbohong dengan pengakuan saya. Wa yusannu lil muqirri bisinar ruju'u anhu. Bahkan bagi orang yang mengakui perbuatan zinanya, dia justru disunahkan untuk mencabut kembali pengakuan itu. Jadi di dalam syariat ini, hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah itu tidak seharusnya untuk diceritakan kepada orang lain. Cukup pertanggungjawaban dirinya dengan Allah saja. Jadi seperti zina, seseorang yang berbuat zina ini, dia hendaknya atau sebaiknya tidak menceritakan perbuatannya ke orang lain, tapi cukup hanya Allah yang tahu dan bertobat kepada Allah. Wa haqqul adami la yasihur ruju'u fihi anil iqrari bih. Tetapi bila hak yang berhubungan dengan manusia, seseorang tidak boleh mencabut kembali pengakuannya. Jadi setelah mengakui sesuatu yang berhubungan dengan manusia, maka setelah itu tidak bisa lagi mencabut pengakuannya. Wa farraqa baina hadza wal ladzi qablahu anna haqqallahi ta'ala mabniun 'ala musamahah wa haqqal adami mabniun 'alal musamahah. Perbedaan antara hak Allah dengan hak manusia adalah kalau hak Allah Ini acuannya adalah ampunan. Jadi Allah Maha Pengampun. Maka dari itu di dalam syariat boleh seseorang yang sudah terlanjur mengakui perbuatan dosanya, dia boleh mencabut ucapannya sendiri. Dia boleh mencabut ucapannya kembali. Jadi perbedaannya adalah kalau hak Allah itu musamahah. Musamahah artinya pemurah. Allah itu Maha Memurah, Maha Pemurah, Maha Meringankan. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu normalnya pelit, ya, pelit untuk memaafkan dan pelit untuk berdamai dengan orang lain. Jadi karena dua faktor yang menjadi pembeda itu, maka memiliki hukum yang berbeda pula. Wa taftakiru sihatul iqrari ila salasati syara'id. Kesahan melakukan ikrar, kesahan melakukan pengakuan harus mencukupi tiga syarat. Ahaduhal buluk, yang pertama adalah balik. Fala yasihu iqraru sabi walau murahikon ila bi'idni waliyih. Maka seseorang anak kecil, sobi atau anak kecil, dia tidak sah melakukan ikrar. Pengakuan anak kecil tidak sah walaupun anak kecil itu sudah mendekati balik. Dan bisa sah kalau memang pengakuan itu atas izin dari walinya. Jadi bila wali mengizini dia mengakui sesuatu, maka ikrar itu hukumnya sah. Wasanil aklu falasihu ikrarul majnuni wal mughma alaihi wa za'ilil akli bima yu'daru fih. Yang kedua adalah harus memiliki akal. Maka ikrar tidak sah dilakukan dari orang yang gila atau orang yang pingsan atau orang yang akalnya hilang dikarenakan melakukan sesuatu yang dimaafkan oleh syariat. Fa ilam yu'dar fa hukmuhu kasakron. Bila hilangnya akal penyebabnya tidak dimaafkan oleh syariat, maka hukumnya sama seperti orang yang mabuk, ya. Jadi orang yang mabuk ini walaupun akalnya tidak, kesadarannya tidak bisa dikontrol, orang yang mabuk ini hukum ikrarnya sah, ya. Hukum ikrar atau hukum pengakuannya sah karena memberatkan kepada dirinya. Wasalithul ihtiyaru falayasihu ikraru mukrohin bima yukrohu aleh. Syarat yang ketiga adalah pilihan sendiri. Jadi pengakuan atas pilihannya sendiri. Maka tidak sah pengakuan orang yang dipaksa untuk mengakui sesuatu, pengakuan itu tidak sah. Wa in kana al-iqraru bimalin utubira fihi syartun rabi. Ada syarat keempat, namun syarat keempat ini khusus untuk pengakuan hal-hal yang memiliki hubungan dengan harta. Bahwa ar-rusdu, syarat ini yaitu kepintaran atau rusdu. Jadi kalau pengakuan itu berhubungan dengan harta, maka harus ada kepintaran. Wal muradu bihi kaunul mukirri mutlaqat tasarruf. Yang dimaksud dengan syarat ini adalah seorang yang mengakui hal-hal yang berhubungan dengan harta, dia harus mutlaqat tasarruf. Mutlaqat tasarruf artinya tasarufnya tidak dibatasi. Wa tarajal musannifu bimalin anil iqrari bighairi katulakin wa diharin wa nahwihima. Fala yustaratu fil mukirri bidzalika ar-rusydu bal yasihu minasah sisafi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan harta ini mengecualikan hal-hal yang tidak berhubungan dengan harta seperti tolak, dihar. Dihar ialah menyamakan istrinya dengan orang lain, menyamakan bagian tubuh istrinya dengan orang lain. Nanti akan dijelaskan di bab nikah. Jadi untuk pengakuan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan harta, maka tidak disyaratkan untuk adanya tidak disyaratkan adanya kepintaran. Jadi hal-hal yang tidak berhubungan dengan harta itu bisa sah dilakukan dari orang yang safih. Jadi orang yang safih, orang yang menghambur-hamburkan hartanya, dia bila mengakui tolak atau mengakui dihar, pengakuan itu sah. Pengakuan itu sah. Wa idza aqarra shakhsu bi majhul ka qawlihi li fulanin alayya kada ruji'a bi dhammi awwalihi ilaihi ilal mukirri fi bayanihi ayil majhul. Bila seseorang mengakui dia memiliki tanggungan, tetapi tanggungan itu tidak jelas. Seperti ucapan seseorang, li fulanin alayya syai'un, saya memiliki tanggungan kepada seseorang. Ucapan itu belum jelas berapa kadar tanggungannya dan apa bentuk tanggungannya. Bila ucapan yang demikian, maka seseorang yang mengakui atau mukir harus dimintai klarifikasi, harus dimintai penjelasan tentang bentuk apa pengakuan itu. Fayuk balu tafsiruhu bikul lima yutamawalu wa inkola ka falsin. Dan penjelasan itu diterima bila memang penjelasannya berupa barang yang memiliki nilai juar, walaupun nilainya sangatlah sedikit, seperti satu koin fals, satu koin mata uang yang tidak terbuat dari emas atau perak. Walau fasarul majhula bima la yatamawalu lakin min jinsihi kahabbati hintah aw laisa min jinsihi lakin yahilluk tina'u kajil dimaitatin wa kalbin muallamin wa ziblin kubila tafsiruhu fi jami'i dzalika alal aswah. Bila memang sesuatu yang tidak jelas dijelaskan dengan barang yang tidak memiliki nilai jual tapi termasuk bagian dari nilai jual, contoh seperti satu butir satu biji gandum, ya, satu biji gandum ini tidak memiliki nilai jual tapi gandum memiliki nilai jual, artinya satu biji gandum ini adalah bagian dari sesuatu yang memiliki nilai jual, ini juga sah, ya, ini juga sah. Artinya penjelasan ini juga bisa diterima oleh qadhi. Atau sesuatu yang tidak memiliki nilai jual dan tidak termasuk bagian dari sesuatu yang memiliki nilai jual tetapi halal dipelihara, boleh dipelihara atau boleh dimanfaatkan, seperti kulit bangkai. Jadi kulit bangkai ini kan najis, ya, tidak memiliki nilai jual tapi boleh dimanfaatkan. Atau anjing yang terlatih, tentunya anjing tidak memiliki nilai jual tetapi boleh dipelihara. Ataupun kotoran hewan, ya, kotoran hewan juga tidak memiliki nilai jual karena najis tetapi boleh disimpan untuk pupuk misalkan, ya. Maka penjelasan itu diterima. Wa mata aqarra bi majhulin wa mtana'a min bayanihi ba'da antuli babi khubisa hatta yubayyinal majhul. Bila seseorang yang mengakui tanggungan sesuatu dan pengakuan itu tidak jelas tetapi dia tidak mau menjelaskan itu, maka dia harus dipenjara, dia harus khubisa, artinya ditahan, dipenjara hingga dia mau menjelaskannya. Fa in mata qabla al bayan itu riba bihil waris wa waqafa jami'at tarikah. Dan bila dia belum mau mengakui, belum mau menjelaskan apa tanggungan yang dimilikinya hingga dia wafat. Jadi hingga wafat dia belum menjelaskan apa tanggungannya. Bila demikian maka yang dituntut untuk menjelaskan adalah ahli warisnya. Jadi sebelum penjelasan itu terungkap, sebelum hal yang tidak jelas itu terungkap, sebelum mendapatkan penjelasannya, maka semua harta warisannya tidak boleh dibagikan. Semua harta warisannya masih harus dipending terlebih dahulu, tidak boleh dibagikan sebelum ada penjelasan dari ahli waris tentang apa pengakuan yang tidak jelas tersebut.